Yo. Hey. Yeah. Yeah. Yeah. 15. Let's go. Oh. We suck the cup. Corona tetap santuy. Corona tetap santuy. Corona tetap santuy. Corona tetap santuy. Jangan diambil pusing. Nanti elu bisa sinting. Jangan di overthinking. Boy enjoy aja sinting. Corona tetap santuy. Corona tetap santuy. Corona tetap santuy. Corona tetap santuy. Jangan diambil pusing. Nanti elu bisa sinting. Jangan di overthinking. Boy enjoy aja sinting. Buat apa dipikirin? Mending dinikmatin. Emang udah terjadi. Ya mau gimana lagi? Make orang jadi stres. Jadinya susah sukses. Let it flow apa yang ada. Biarkan semuanya. Hidup rumit dibikin simple. Macam PUBG harus survival. Jangan pernah putus asa. Tetap pantang menyerah. Jangan sedih terus happy. Jangan sedih terus happy. Happy terus sampai mati. Happy terus sampai mati. Corona tetap santuy. Corona tetap santuy. Corona tetap santuy. Corona tetap santuy. Jangan diambil pusing. Nanti elu bisa sinting. Jangan di overthinking. Boy enjoy aja sinting. Corona tetap santuy. Corona tetap santuy. Corona tetap santuy. Corona tetap santuy. Jangan diambil pusing. Nanti elu bisa sinting. Jangan di overthinking. Boy enjoy aja sinting.